Inilah cinta, cinta yang membawa, membawa hatiku terbang ke hatimu. Itulah aku, aku yang sebenarnya. Tapi dirimu kau tak akan tahu. Coba berani, tapi terus ku pendam ini. Aku cinta, aku takkan berdiam diri sampai kau mengerti. Aku cinta dan sempurna untukku. Tak dapat aku ungkapkan rasa rindu yang ku rasakan saat ku melihatmu pikiranku. Mungkin takdir kan membawamu padaku. Kau kan tahu suatu saat nanti. Aku cinta, aku takkan berdiam diri sampai kau mengerti. Dan kita akan hidup bersama bagaikan kisah dongeng yang nyata. Dan kan ku berikan sekuntum